الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا، kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Kemarin kita jelaskan tentang tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Maka sekarang adalah bagaimana keadaan Rasulullah ketika pertama kali berada di kota Al-Madinah. Butuh strategi baru dalam berdakwah. Apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika tiba di kota Madinah, lah itu adalah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, bahwa pertama yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat kota Madinah berbeda dengan masyarakat kota Mekah. Dari segi keyakinan, di kota Mekah manusia terbagi menjadi dua, hitam dan putih, kafir dan muslim. Itu di kota apa? Mekah. Yang muslim ikut Rasulullah, yang gak mau muslim masih kafir ikut Abu Jahal dan teman-temannya. Hitam putih. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, masyarakatnya beda, heterogen, majmu'. Majmu' maksudnya bagaimana? Tidak hanya dua, tapi ada banyak. Yang pertama adalah muslim, yang jelas-jelas keislamannya. Mereka ini adalah para sahabat dari kalangan muhajirin yang baru datang itu, wal ansar, yaitu orang penduduk asli kota Madinah yang masuk Islam dan menyambut datangnya Nabi. Ya, itu yang pertama, muhajirin dan ansar, yang mana Allah memuji mereka dalam surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum warudwan, Allah ridha kepada mereka. Itu golongan yang pertama yang ada di kota Madinah. Golongan yang kedua adalah golongan al-musyrikun alladzina lam yu'minu, orang-orang penduduk asli kota Madinah yang musyrik dan tidak mau beriman atau yang belum beriman. Ini golongan nomor dua. Mereka ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mereka gak berani menampakkan permusuhan kepada Nabi pertama kali. Karena apa? Karena banyak penduduk kota Madinah, penduduk asli yang masuk Islam. Karena tidak sanggup ya untuk terang-terangan memusuhi Nabi, akhirnya orang-orang musyrik ini mengalami metamorfosis, berubah menjadi munafik, pura-pura masuk Islam. Ya, yang nomor dua tadi itu loh, dengan berlalunya waktu berubah menjadi orang munafik. Apa bedanya musyrik sama munafik? Kalau musyrik jelas, tapi munafik ini karena melihat banyak penduduk Madinah yang menjadi ansor masuk Islam dan gak enak sama yang lain, pura-pura masuk Islam, tapi bajunya saja yang Islam, penampilannya saja yang Islam, tapi hatinya masih musyrik. Mereka inilah kelompok remang-remang, kelompok abu-abu, namanya orang-orang apa tadi? Munafik. Tapi sejatinya mereka masih apa? Masih kafir. Ya. Dan mereka ini lebih berbahaya daripada orang musyrik yang asli. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah. Jare wong Jawa ini intipin rokok. Berarti intip. Kalau ibu kita dulu masak, ya, yang paling bawah, yang paling gosong. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu ada di keraknya neraka, yang paling bawah. Karena bajunya baju Islam, ya ikut ke masjid, ya sholat, yang ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tapi memusuhi Islam. Kalau kaum muslimin kalah, mereka senang. Kalau kaum muslimin menang, mereka sedih. Kalau ada musuh yang datang, membantu musuh. Dan itu akan selalu ada dari zaman ke zaman sampai detik ini. Bajunya Islam, casingnya Islam, tapi dia benci sama Islam. Nah, ini kelompok nomor berapa? Dua. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul kok tidak mau masuk Islam? Karena sebelum datangnya Rasulullah, ya, orang suku Madinah kan ada dua bagian, apa sama apa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj kan suka perang terus loh, dulu kan gitu kan. Tapi mereka ini hampir sepakat berhenti perang dan memiliki pemimpin yang hampir disepakati, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang dipertuankan, orang yang dianggap tokoh yang bisa menyatukan Aus dan Khazraj. Anggaplah ketua sukunya, suku Madinah, atau pemimpinnya kota Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketika masih Yathrib, belum jadi apa? Ketika Rasulullah datang, ini Aus dan Khazraj masuk Islam dan menyambut dakwanya Nabi, memuliakan Nabi. Otomatis iri apa enggak? Iri, hasad. Hasad inilah yang menyebabkan seorang terhalangi mendapatkan hidayah. Dia tahu sebenarnya, tapi karena gara-gara Muhammad iki aku enggak jadi raja gitu. Makin dendam, urusan pribadi aslinya. Akhirnya pribadi aslinya. Akhirnya dendam, enggak mau masuk Islam, sampai akhirnya benci sama Nabi. Memusuhi Nabi. Dan permusuhan ini nanti bersambung, akhirnya musuh dalam selimut ini, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah itu main mata sama orang-orang musyrik yang ada di kota apa? Makkah. Nanti kita jelaskan. Itu kelompok nomor berapa? Nomor 2. Nah, sekarang kelompok yang nomor 3. Kelompok yang nomor 3 adalah al-Yahud. Orang Yahudi. Kafir, ahlu kitab. Orang Yahudi ini siapa mereka itu? Mereka itu Banu Israel. Bani Israel, anak keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel itu nama Nabi. Nabi Ya'qub itu Israel. Nah, mereka kan bukan orang Arab. Jelas? rasnya bukan ras Arab, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi kenapa mereka kok ada di kota Al-Madinah? Padahal Al-Yahud harusnya ada di utara sana, di Syam, kurang lebih di sana. Tapi mengapa kok orang Yahudi kok tinggal di Madinah itu, karena apa? Nah, mereka pindah ke negeri Al-Madinah, ke negeri Arab, padahal itu bukan tempat mereka yang sesungguhnya. Karena di negeri Syam mereka ditaklukkan sama bangsa Romawi. Taklukkan bangsa apa? Romawi. Mereka ngungsi. Kenapa ngungsinya kok enggak ke Mesir? Ngungsinya kok enggak ke Yaman? Ngungsinya kok enggak ke Irak? Mengapa mereka mengungsi ke negeri Yasrib atau kota Madinah? Karena orang Yahudi itu tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Ya, sampai sini paham? Orang Yahudi itu bukan orang bodoh, orang ngerti. Al-Quran mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang membaca atau diberi Alkitab, Taurat atau Injil, itu mengerti Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Berarti mereka itu tahu bahwa ada Nabi akhir zaman, tahu sifat-sifatnya, tahu ciri-cirinya. Jelas sampai sini. Akhirnya mengungsi itu dipilihlah tempat yang tepat sesuai dengan petunjuk yang mereka yakini, bahwa nanti ada Nabi akhir zaman di tempat yang banyak kurmanya. Kan gitu kan? Nah, ini mereka berusaha mencari tempat itu. Maka mereka hijrahlah ke mana? Ke kota Yatsrib. Dan di antara dalil bahwa mereka tahu adalah kisahnya Salman Al-Farisi. Tahu enggak? Salman Al-Farisi, guru yang terakhir yang ada di Amuria. Amuria itu sekarang ikut Turki, kalau dulu ya Romawi. Wahai guru, kepada siapa setelah kematianmu nanti aku belajar? Kata gurunya, wahai anakku, gak ada lagi orang yang seperti kita, agama Nasrani yang lurus gak ada, sudah habis, manusia sudah mengubah-ubah ajaran agama Nasrani, sebentar lagi akan muncul seorang nabi ya, di tempat yang banyak apa? Rumahnya, salah satu cirinya kan gitu. Bisa dipahami ya? Maka hijrah, karena apa? Karena mereka meyakini bahwa nabi itu nanti dari keturunan mereka. Paham? Mereka meyakini nabi itu dari keturunan mereka, maka mereka mencari tempat itu untuk lahir di sana, nabi yang ditunggu-tunggu itu. Jelas ya? Jadi orang Yahudi itu menunggu datangnya nabi. Lah, orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah itu ada tiga suku. Ada tiga suku. Suku yang pertama namanya Bani Qainuqa. Mereka ini sekutunya orang Khazraj waktu masa jahiliyah. Tinggalnya di dalam kota Mekah. Di dalam kota Al-Madinah. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir ini sekutunya Khazraj juga. Tinggalnya ada di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sekutunya Aus waktu jahiliyah. Tinggalnya juga di penjuru, di pojok-pojok kota Al-Madinah. Lah, Yahudi ini menguasai segala sektor di kota Madinah waktu jahiliyah ini. Sebelum Nabi datang tuh, sing nguasai perdagangan ya wong Yahudi, sing jualan toko emas ya wong Yahudi, sing ekspor importir ya orang Yahudi. Yahudi mendatangkan baju-baju dari luar, menguasai, bahkan yang punya pasar orang Yahudi. Orang Yahudi ngasih duit kepada orang Arab Aus Khazraj yang masih kafir pada waktu itu dengan riba. Paham? Jadi yang mencengkeram ekonomi kota Madinah pada waktu itu siapa? Bukan Aus dan Khazraj yang orang Arab asli, bukan. Tapi apa? al-Yahud, yang menguasai orang Yahudi. Ya, mereka juga menguasai lahan pertanian. Mereka juga pinter apa budidaya kurma atau bercocok tanam dengan kurma. Pinter mereka, punya keterampilan. Makanya antum tahu nggak, Bani Israel itu kan diperbudak oleh Fir'aun tuh. Pernah dengar kisahnya? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pernah nggak dengar kajian tentang Nabi Musa? Nabi Musa itu kan Bani Israel di negeri Mesir kan dijadikan budak oleh bangsa Fir'aun. Karena mereka terampil, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jadi Bani Israel dulu bangsa budak di negeri apa? Mesir. Tapi saya nggak mau cerita Musa, itu panjang ceritanya. Saya kembali ke materi. Jadi memang Yahudi ini menguasai medan dari dagang, dari perdagangan, dari ekonomi. Ya, suku yang minoritas ini bisa menguasai apa? Keadaan di kota apa tadi? Al-Madinah. Jelas ya? Oke. Okay. Itu mereka. Dan tidak menutup kemungkinan Aus dan Khazraj-nya apa? Perang. Di antaranya disulut oleh Yahudi. Konspirasi juga. Dilemahkan mereka. Kalau Aus sama Khazraj tukaran sak dulure dhewe, seneng Yahudi. Paham sini? Jadi mayoritas tukaran. Akhirnya dia yang keplok gini. Yang minoritas yang tepuk tangan. Semakin kuat posisi Yahudi. Konspirasi itu ada sejak zaman dulu ya ikhwah. Sampai detik ini juga ada. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ikhwan al-iman yang dirahmati oleh Allah. Tentang Rasulullah SAW pernah sudah bersinggungan di awal kali ketika sampai di kota Madinah dengan orang-orang Yahudi. Ada ketua suku Yahudi pada waktu itu namanya Huyai bin Akhtab. Ya, siapa namanya? Huyai bin Akhtab, ketua suku Bani Nadir. Huyai bin Akhtab ini punya putri yang putrinya nanti ini dinikahi Rasulullah. Salah satu atau satu-satunya istri Rasulullah yang Israiliyah. Salah satu-satunya istri Nabi yang bukan Arab. Siapa namanya? Sofia. Sofia, ibunda kita, Ummul Mukminin, beliau bercerita, menceritakan bagaimana awal-awal Rasulullah datang dari Mekah ke kota Madinah dan bagaimana responnya orang Yahudi. Karena Sayyidatuna Sofia ini pelaku sejarah, tahu bagaimana sikapnya orang Yahudi ke Nabi. Beliau bercerita begini, perhatikan. Kuntu ahabba waladi abi ilaihi wa ila ammi abi Yasir. Sofia, ibunda kita bercerita, dulu ketika masih beragama Yahudi, aku adalah anak yang paling dicintai bapakku, Huyai bin Akhtab. Dan aku yang paling dicintai pamanku, namanya Abu Yasir bin Akhtab. Suatu saat aku mendengar mereka berdua berbincang-bincang tentang sosok Nabi yang baru datang dari kota Mekah. Saya melihat ayahku dan bapakku pagi-pagi berangkat menuju Kuba. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarin kan saya terangkan sebelum nyampe di kota Madinah, Rasul di mana? Di Kuba dulu. Kan kemarin gitu saya jelaskan. Kata Sofia, ini beliau cerita masih agamanya Yahudi dulu. Saya melihat bapakku, tokohnya Yahudi Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab, berjalan pagi hari sama pamanku Abu Yasir bin Akhtab untuk menyelidiki perihal Nabi itu. Maka ayahku sama pamanku langsung datang ke Kuba ingin menyaksikan sendiri orang yang katanya Nabi itu. Karena memang orang Yahudi sedang nunggu datangnya. Maka ayahku dan pamanku tidak pulang sampai matahari tenggelam baru pulang. Dan aku jumpai ayahku sama pamanku dalam keadaan bersedih dan murung. Jelas ya? Kemudian aku dengarkan perbincangan di antara mereka. Maka aku mendengar pamanku berkata kepada bapakku, ahuwa huwa, apakah dia itu dia? Apakah Muhammad itu benar-benar nabi? Apakah dia yang kita tunggu selama ini? Ahuwa huwa. Dijawab sama ayahku, lahuwa huwa. Dia itu, ya benar-benar dia itu. Muhammad itu, ya nabi itu yang kita tunggu-tunggu itu. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada ini adalah anakku. Siapa maksudnya? Aku lebih yakin orang yang kita lihat tadi itu, aku lebih yakin bahwa dia itu nabi, melebihi keyakinanku ini adalah anakku, Sofia itu. Kalau Muhammad itu nabi, terang nyata, jelas, gamblang, kata orang Jawa, weleh-weleh, jelas. Sifatnya, perangainya, akhlaknya, semuanya seperti dalam kitab Taurat yang kita baca siang dan malam, kita tunggu kehadirannya. Ya dia itu, dia itu. Maka pamanku menjawab, ya, kalau begitu, tidakkah kita berbaiat kepadanya? Tahu gak berarti dia? Tidakkah kita berbaiat kepadanya? Dan bagaimana sikapmu? Kita berbaiat kepadanya atau bagaimana? Maka dia mengatakan, adawatuhu ma baqitu, demi Allah, aku akan memusuhinya. Wallahi demi Allah, aku akan memusuhinya sampai aku mati. Selama aku masih hidup, aku akan musuhi nabi itu. Bagaimana kita beriman kepada dia? Sedangkan dia adalah nabinya orang Arab, kita bukan Arab. Dia keturunannya Ismail, sedangkan Ismail adalah putra dari Hajar, budaknya ibu kita. Sedangkan kita adalah Bani Israel, kita adalah anaknya Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak, dan Ishak adalah anak dari ibunda kita, Sarah. Ujung-ujungnya kembali antara Hajar sama Sarah itu. Dulu Hajar sama Sarah kan gak cocok. Ya, sesama madu gak cocok. Sampai anak keturunannya, sampai detik ini gak cocok. Berarti gak boleh poligami? Boleh. Tetap boleh. Itu kan menjelaskan saja. Dari Hajar sama Ibrahim, lahirlah Ismail. Ismail nikah sama orang Arab, jadi bangsa Arab yang Adnania. Arab itu ada dua, ada Adnania, ada Qahtania. Yang Adnania itu yang campuran karena nikah sama Ismail. Ismail nikah sama wanita Arab, maka lahirlah suku Adnania. Quraisy itu keturunannya Ismail. Kalau Qahtania itu penasli ting-ting Arab. Nabi Ibrahim kan gak Arab, Sarah bukan Arab, lahirlah Nabi Ismail. Arab enggak Nabi Ismail? Saya tanya, tolong dijawab. Ibrahim Arab enggak? Enggak Arab. Nikah sama Sarah, Arab apa enggak? Enggak Arab. Berarti Ismail Arab apa enggak? Enggak, cuma Ismail nikah sama orang wanita Arab. Anak keturunannya jadi Arab, tapi Arab Adnania. Quraisy, Rasulullah, dan seluruh orang Quraisy itu Adnania. Keturunannya siapa? Ismail. Tapi asli Arab yang asli benar-benar Arab itu Qahtania namanya, dari Yaman. Ketika Ratu Bilqis, Ratu Balqis menguasai negeri apa? Saba yang ada di mana? Yaman. Ya, Ma'rib itu loh. Ketika nanti ya dengan berlalunya zaman, bendungan Ma'rib itu apa? Jebol. Akhirnya orang Arab ini pindah semuanya, di antara yang pindah adalah ke Madinah. Nanti ada suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu kalau dilihat sejarahnya, mereka dari Yaman aslinya. Itu panjang kalau cerita itu. Kembali ke materi. Ya. Jadi apa? Jadi apa namanya? Permusuhan, enggak mau. Hasad. Kok Arab yang jadi nabi, kok bukan kita Israiliyah? Paham maksudnya? Mereka ini keturunannya Hajar, kita keturunannya Sarah. Sarah itu asli, kalau Hajar ini budak. Nah, gitu loh maksudnya. Sombong. Sombong ini membuat orang gak bisa dapat hidayah. Padahal tahu gak dia? Tahu. Ya, begitu dengan iblis. Iblis sujudlah ke Adam. Saya mau tanya, iblis tahu gak perintahnya Allah itu benar? Iblis tahu gak kalau perintahnya Allah itu benar? benar tapi sombong, enggak bisa dapat hidayah, enggak mau. Sama dengan ini persis. Menolak kebenaran, meremehkan. Pertama ditolak, enggak, dia bukan nabi. Kedua meremehkan, dia bangsa Arab kok. Ah ya? Nah. Tetapi di masa-masa awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada seorang alimnya Yahudi yang masuk Islam. Dulu pernah saya ceritakan di sini. Ketika sirah sahabat. Ketika pakai kitab apa dulu? As-Sahabah. Saya ceritakan. Siapa namanya? Abdul bin Salam. Tadi kan saya ceritakan orang Yahudi menunggu datangnya apa? Rasul. Maka ketika Rasulullah ada di singgah pertama kali di Quba atau tiba di Madinah, ada sebagian orang Yahudi yang jujur, yang adil, yang berilmu, yang cari ilmu, yang mencari hidayah, di antaranya adalah Abdul bin Salam. Ya. Nah, orang Yahudi ini ketika hijrah ke Madinah namanya jadi pakai nama Arab. Kulturnya pakaiannya jadi Arab, ngomongnya juga jadi Arab. Seperti orang luar negeri, mancanegara, suku asing datang ke desa namanya jadi Jawa. Kan enggak usah sebutkan, paham kan sampean kan? Ya kayak gitulah, untuk menarik simpati penduduk pribumi, penduduk lokal. Maka orang Yahudi namanya Abdul bin Salam. Abdul bin Salam ini ingin mengecek benar enggak dia ini nabi. Datanglah Abdul bin Salam, dilihat wajahnya, oh ini wajahnya. Pertama kali Abdul bin Salam ini melihat nabi, dalam hatinya mengatakan, wallahi saya melihat wajahnya bukan wajah pendusta. Kesan pertama itu sudah bagus gitu loh. Dan kata Abdul bin Salam, pertama kali yang aku dengar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Kesan pertama itu luar biasa itu. Ayyuhan nas afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasuniyam, dan salatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan keselamatan. Langsung masuk di dadanya siapa? Abdul bin Salam. Tek. Wah ini bukan sembarangan ini. Gak mungkin dia pendusta. Yang diajak kebaikan. Tebarkan salam. Berikan makanan. Sambung tali kekerabatan. Salatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Kalian masuk surga dengan keselamatan. Wah langsung muncul simpatik. Pertama kali sudah gitu. Tapi masih belum yakin. Dites dulu sama Abdul bin Salam. Abdul bin Salam tanya, ya Muhammad, as'alukani salata, aku tanya kepadamu tiga hal wahai Muhammad. Manggilnya belum Rasulullah, kan belum iman. Tapi sudah ada apa tadi? Simpatik tadi itu. Ya Muhammad, aku tanyakan kepadamu tiga hal. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Rasul. Yang pertama, ya saya lupa urutannya tapi intinya tiga hal pertanyaannya itu. Ya, yang pertama, apa yang pertama ya? Bagaimana tanda hari kiamat pertama kali? Yang kedua, makanan apa yang pertama kali dihidangkan kepada penduduk surga? Yang ketiga, bagaimana seorang jabang bayi itu kok kadang-kadang mirip ayahnya, kadang-kadang mirip keluarga bapaknya, keluarga ibunya? Jelas pertanyaannya? Langsung dijawab sama Rasulullah, akhbaroni Jibrilu anifa. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku jawabannya. Kaget Abdul bin Salam. Jibril, Jibril, kata Abdul bin Salam. Iya Jibril. Zaka adul Yahud. Ini adalah malaikat yang paling dimusuhi orang Yahudi. Mirip Syiah. Langsung gitu Abdul bin Salam. Ini adalah malaikat yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Oh, malaikat dibenci. Oh, dipites karena malaikat. Ini pernyataannya yang ngomong orang Yahudi sendiri loh. Itu adalah musuhnya orang Yahudi dari kalangan apa? Malaikat. Karena dengan turunnya wahyu ke Nabi Muhammad, artinya mereka bukan umat akhir zaman. Mereka bukan Nabi Musa bukan yang terakhir gitu. Mereka enggak mau. Paham sampai sini? Makanya orang Yahudi itu enggak iman dengan nasikh mansukh. Tahu nasikh mansukh? Karena kalau nasikh mansukh dan ada berarti Taurat dinasikh sama Al-Qur'an. Maka mereka enggak iman. Ah. Adapun jawab yang pertama pertanyaanmu, bagaimana tanda hari kiamat? Kata Rasulullah, akan datang api dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Singkat saya seperti itu. Kemudian yang kedua, makanan apa yang dihidangkan pertama kali kepada penduduk surga? Jawabannya apa? Hah? Sekarang sudah bisa banyak yang jawab. Dulu kajian pertama kali gak ada yang bisa jawab. Apa? Atinya ikan paus. Tambahan yang ada di atinya ikan paus. Itu hidangan pertama kali untuk penghuni surga, Pak. Hatinya ikan paus. Sudah pernah merasakan hatinya ikan paus di dunia ini? Hah? Iya, sama. Saya juga belum. Tapi semua makanan, semua keindahan itu yang Anda lihat di dunia tidak sama dengan yang ada di apa? Di akhirat. Di akhirat nanti di surga sampai dikasih khomer. Khomer halal. Tapi khomernya beda dengan khomer dunia. Iya, halal. Adapun bagaimana jabang bayi itu kok kadang-kadang mirip bapaknya, kadang-kadang mirip keluarga ibunya. Jika airnya laki-laki keluar duluan mendahului wanita, maka dabasibuh mirip dengan bapaknya. Kalau yang pertama kali duluan adalah apa? Ibunya. Kok ibunya? Iya, si wanita. Maka mirip keluarga ibunya. Fima makna seperti itu. Langsung Abdul bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam langsung. Orang baik ini, Abdul bin Salam. Orang baik luar biasa. Dan pernah saya ceritakan di tempat ini satu materi khusus tentang Abdul bin Salam. Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Banyak keutamaannya. Setelah itu apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna qaumi al-yahud qaumun buhut. Ya Rasulullah, sungguhnya kaumku, bangsa Yahudi itu kaum pendusta, pembohong. Tolong simpan rapat dulu keislamanku ya Rasulullah. Jangan kau sampaikan ke mereka. Karena kalau engkau langsung sampaikan aku masuk Islam, mereka langsung menolaknya. Taib. Hanya Rasulullah di depan orang Yahudi mengatakan, yang mendakwai mereka, ya orang Yahudi masuklah Islam kalian. Wallahi kalian tuh tahu fima makna ya ini ya. Kalian tuh tahu bahwa aku ini Rasul. Mereka, lah kami enggak beriman kepadamu. Kemudian Nabi bertanya fima makna seperti itu dalam riwayat, wallahu alam. Kemudian terus selanjutnya Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral yahud, wahai orang-orang Yahudi. Man Abdullah bin Salam fikum, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Siapa Abdullah bin Salam ini di tengah-tengah kalian? Ini Abdullah bin Salam ini enggak kelihatan, disuruh apa? Sembunyi dulu. Makanya kata Abdul bin Salam, ya Rasulullah, tanyakan kepada mereka tentang aku. Tapi apa? Jangan kasih kabar kalau aku masuk Islam. Sembunyi Abdul bin Salam. Terus mereka ditanyai, wahai orang-orang Yahudi, siapakah Abdul bin Salam di tengah-tengah kalian? Oh, dipuji setinggi langit. Khairuna ibn khairina, orang baik, anaknya orang baik. Afdaluna ibn afdalina, orang yang paling mulia di antara kami, anak dari orang paling mulia di antara kami. Alimuna ibn alimina, orang yang a'lamuna ibn a'lamina, orang yang paling berilmu di antara kami, anak dari orang yang paling berilmu di antara kami. Ya. Dipuji apa enggak itu berarti? Dipuji setinggi langit. Dipuji setinggi langit. Ya. Orang yang paling berilmu di antara kami, putra dari orang yang berilmu di antara kami. Orang yang paling mulia di antara kami, putra dari orang yang paling mulia di antara kami. Dipuji setinggi langit. Setelah itu, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Bagaimana pendapat kalian? Mereka mengatakan, ma'adallah, a'adahullah, semoga Allah melindungi dia dari masuk Islam. Setelah itu Rasulullah baru mengatakan, ukhruj ya Abdullah, keluarlah wahai Abdullah. Langsung Abdullah datang. Dan Abdullah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung mereka mengatakan, Abdul bin Salam mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, wallahi innakum ta'lamuna annahu Rasulullah. Demi Allah wahai orang Yahudi, kaumku, wallahi kalian itu lo tahu kalau dia ini Rasul. Kalian tahu itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi bahwa dia adalah Muhammad utusan Allah. Langsung mereka berteriak, syarruna ibn syarrina, orang jelek putra orang jelek. Ajhaluna ibn ajhalina, orang bodoh anak dari orang bodoh. Langsung kontan berubah 100%. Itulah orang Yahudi. Setelah itu Abdul bin Salam mengatakan, beginilah ya Rasulullah orang-orang Yahudi. Itu kesan pertama loh itu. Kesan pertama baru Rasulullah apa? Nyampe di kota apa? Madinah. Oh berarti Rasulullah sudah bisa memapping keadaan. Paham maksudnya ya? Rasul sudah bisa memapping keadaan. Ya, toyib. Nah, setelah itu, sekarang apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali di kota Madinah? Masih lanjut dulu gak apa-apa kan? Ada tiga hal yang dilakukan Nabi, strategi yang disusun Nabi ketika tiba di kota Madinah. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Nomor satu itu. Yang dilakukan Nabi, membangun Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah saya jelaskan singgah di kota Madinah di keluarga Bani Najjar, kan gitu kan? Bani Najjar ini siapa? Keluarga besarnya Nabi dari eyang putrinya Nabi yang bernama Salma. Salma nikah sama Hashim. Masih ingat kan dulu itu loh. Nah, jadi Rasulullah itu punya keturunan dari Madinah, dari eyang putrinya. Kan gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunnya di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, kemarin saya jelaskan itu. Kemudian di depannya itu Rasulullah mengatakan hahunal manzil insyaallah, di depan inilah nanti rumahku akan dibangun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid pertama kali nih. Di mana masjid itu dibangun? Di tempat menderungnya untanya Nabi yang kemarin saya jelaskan. Kemarin kan Rasulullah membawa unta, para sahabat rebutan tali kekangnya. Disuruh monggo Rasulullah mampir ya Rasulullah pinara ke rumahku saja. Oh, ke rumahku saja kan kemarin saya jelaskan itu. Rebutan para sahabat. Kata Rasulullah, "Da'uha, tinggalkan unta ini berjalan dengan sendirinya karena dia itu diperintah oleh Allah." Berjalan terus unta itu apa? Menderum. Ah, derumannya unta itulah itu menjadi Masjid Nabawi. Otomatis kan enggak sembarang bangun, itu kan tanah milik orang. Paham enggak? Dicek sama Nabi, ternyata itu tanah miliknya dua anak yatim. Kota Madinah. Terus dibeli sama Nabi ya, sama kaum muslimin, itu bekas, perhatikan, bekas kuburan orang-orang musyrik. Perhatikan, jadi Masjid Nabawi itu dulu kuburan orang musyrik. Loh kok jadi masjid? Sebentar, tak terangkan dulu. Ya, di kuburan orang musyrik di situ. Kemudian banyak reruntuhan-reruntuhan puing-puing bangunan di situ banyak. Terus banyak juga pohon kurmanya banyak. Akhirnya ada pun kuburan-kuburan orang musyrik, Nabi menyuruh untuk membongkar, dibongkar semuanya, dibersihkan. Karena enggak boleh bangun masjid di atas, dibongkar semuanya. Setelah itu puing-puing disuruh meratakan sama Nabi. Puing-puing bangunan itu yang robo-robo itu disuruh meratakan sama Nabi. Adapun pohon-pohon disuruh Nabi ditebangi. Terus dibangunlah Masjid Nabawi. Kiblatnya ke arah utara. Kemana? Ke Baitul Maqdis pada waktu itu. Kemudian temboknya dibuat dari batu bata dan tanah liat. Kemudian atapnya dibikin Nabi sama para sahabat dari pelepah pohon kurma. Sedangkan tiang-tiangnya dibuat dari batangnya pohon kurma. Dan lantainya dihamparkan pepasiran. Dan kerikil-kerikil dan pepasiran. Kemudian dijadikan oleh Rasulullah tiga pintu. Ada punya tiga pintu. Panjangnya ke arah kiblat, misalnya sana Palestina, berarti kan menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelum turun kiblat kemana? ke Mekah menghadap ke Baitul Maqdis, berarti antara kiblat sampai sini itu kata pengarang kitab ini yaitu arbauna dira'an, 40, maaf, itu adalah ya wa tuluhu mimma yal kibla ila muakhiri mi'atu dira', 100 dira', 100 ini loh, ini dira' namanya. Ini apa bahasa Indonesianya? Hasta. Jadi ujung kuku sampai siku ini namanya hasta. Berarti 40 ginian. Kok 40 berapa tadi? 100. Ini berapa ini? 40 ya atau 50 mungkin. Kalau kurang lebih lah, kali 100. Ya anggaplah kurang lebih 40 meter atau 50 meter. Itu kesananya. Pertama kali, bukan seperti yang sekarang ini Masjid Nabawi itu berapa hektar? Ya, kalau sekarang itu dulu ini. Nah, kemudian lebarnya ke kanan kirinya itu kurang lebih sama dengan panjang depan belakangnya. Berarti kurang, berarti apa bangunan apa namanya? Persegi. Wa kana suqriban min salasati adra'. Sedangkan pondasinya kurang lebih 3 hasta, 1, 2, 3 hasta pondasinya. Nah, kemudian Rasulullah membuat apa namanya? Rumah-rumah di samping Masjid Nabawi yang itu nanti menjadi apa? Rumah untuk istri-istri beliau. Dan masjid itu pada waktu itu tidak hanya untuk sholat, untuk menggembleng sahabat, untuk bermusyawarah, untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menggembleng para sahabat, bermusyawarah. Itu gunanya masjid pada waktu itu. Lah, setelah itu mau memanggil kaum muslimin azan, bagaimana caranya? Belum ada syariatnya pada waktu itu. Mau ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai lonceng saja? Teng, teng, teng. Ya sholat maghrib misalnya. Rasulullah tidak mau, jangan lonceng. Lonceng miliknya orang Nasoro, orang Nasrani. Tidak mau Rasulullah. Ada lagi sahabat usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai trompet? Pakai trompet. Ya, kata Rasulullah, itu miliknya orang orang Yahudi. Nah, setelah itu ada seorang sahabat Nabi mimpi. Mimpi ada orang bawa lonceng ya, dan bawa trompet dan itu. Intinya dalam mimpi itu mimpinya sahabat Nabi yang bernama siapa namanya? Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi. Nah, ini mimpi persis dengan itu. Dikasih lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus bangun disampaikan ke Nabi bahwa bukan trompet, bukan apa tadi? Lonceng, tapi ada lafaz yang diajarkan ke Nabi ke aku ya Rasulullah ketika mimpi. Kata Rasulullah, iya benar itu yang kita pakai. Tahu enggak maksudnya? Akhirnya jadilah azan itu yang di Rasulullah memerintahkan ke siapa? Bilal. Sampai detik ini ya Bilal, ya itu azannya sampai sekarang ini yang kita pakai itu asal-usulnya dari situ. Nah, ceritanya begitu. Lah, itu yang pertama yang dilakukan Nabi. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin dan ansor dijadikan apa, saudara. Misalnya Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Misalnya Fulan sama Fulan. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor di rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim. Ya, masih ingat ceritanya? Ceritanya panjang, saya enggak mau cerita. Muhajir dan Ansor kumpul di rumahnya Anas bin Malik, dijadikan dua saf, dipersaudarakan. Fulan sama fulan, fulan sama fulan, fulan sama fulan, fulan Ansor sama fulan Muhajirin, gitu loh. Disaudarakan. Dulu pertama kali saudara kalau mati duluan mewarisi. Dulu seperti itu. Terus turun ayat wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin, bahwa yang punya tali rahim ya saudara kerabat yang sesungguhnya itu yang berhak menerima apa? Warisan. Akhirnya dihapus. Yang masalah warisan itu loh. Enggak bisa. Muhajirin sahabat sama Ansor, terus Muhajirin mati atau Ansor mati, enggak bisa saling mewarisi. Pertama bisa, terus ditegur oleh Allah turun ayat berikutnya. Paham ya? Di antara yang dipersaudarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisahnya selalu diputer ini. Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu Ansori, Ansor. Abdurrahman bin Auf adalah Quraisy, Muhajirin. Jelas ya? Dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi' kaya raya, penduduk asli, pribumi, lokal, kaya raya. Abdurrahman bin Auf gak punya apa-apa. Wong dari Mekah diusir kemana? Kemudian gak punya apa-apa. Langsung Sa'ad bin Rabi' datang kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf. Dan dia mengatakan, Inni aktsarul ansari mala. Wahai Abdurrahman bin Auf saudaraku, aku adalah orang Ansor yang paling kaya. Ya faksim mali nisfaini. Ya, saya bagi atau silakan dibagi hartaku menjadi dua. Separuh untukku, separuh untukmu. Ya. Kemudian aku memiliki dua istri. Lihatlah kedua wanita itu. Mana yang paling lebih menarik hatimu, sampaikan ke aku supaya aku ceraikan. Dan nanti kalau selesai masa idahnya, nikailah wanita itu. Wallahi cerita seperti ini tidak akan pernah terulang lagi sampai hari kiamat. Tidak ada persaudaraan melebihi Muhajirin Ansar sepanjang sejarah manusia. Tidak akan pernah terjadi lagi. Ya. Faktor apa yang menyebabkan sulit itu kalau bukan faktor akidah? Kaya raya, miliarder bagi dua. Ya, separuh untukku, separuh untukmu wahai saudaraku. Dan aku punya istri dua, lihatlah yang mana yang paling cantik menurutmu, saya ceraikan dan nanti kalau sudah selesai masa idahnya nikailah. Wallahi enggak akan ada lagi peristiwa seperti ini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman? Abdurrahman bin Auf bukan orang aji mumpung. Punya izzah. Seandainya diambil, enggak apa-apa juga. Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, ya wislah kalau antum memaksa enggak apa-apa. Dan seperti itu. Tapi punya izzah. Punya kemuliaan diri dan mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu, wahai saudaraku. Dan semoga Allah memberkahi istri keluargamu, wahai saudaraku. Itu milikmu. Aku tidak mengambilnya. Cukup tunjukkan aku jalan ke pasar. Itu, seorang muslim punya kemuliaan. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Memang orang Mekah itu gak bisa tani. Bisanya dagang. Petani gak bisa. Di Mekah mau tani apa, cocok tanam apa. Padi gak tumbuh. Kurma aja gak ada kok. Ya kan? Di Mekah gersang. Di Medina baru ada apa? Kurma. Makanya orang Mekah kan berdagang kan liila fi quraisyin ila fihim ril hatasyitai wassoif, dagang musim panas, dagang musim dingin. Bukan bercocok tanam. Makanya apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Ditunjukkan jalan ke pasar. Enggak pakai waktu lama, langsung kaya raya. Langsung nikah. Nikah sama-sama sama wanita Ansor. Dan dikasih mahar dengan apa? Sebesar biji kurma berupa emas. Langsung kaya. Abdurrahman bin Auf ini tangannya itu tangannya barokah. Bahkan saking barokahnya sampai seandainya aku apa? Buka batu itu niscaya di bawahnya ada apa? Ada. Memang ada orang itu kayak gitu, Pak. Jual tanah enggak laku-laku. Jadi tulang konjani awakmu itu langsung betul. Baru 2 hari sudah laku dan untungnya sudah buahnya. Jadi dulu dipegang dia enggak laku-laku. Ya memang ada orang itu yang tangannya itu mudah untuk dapat kayak gitu tuh ada. Beda-beda orang itu. Gitu ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Tidak aji mumpung, ya. Itu gambaran tentang persaudaraan. Nanti saya ceritakan bagaimana orang Ansor itu luar biasa. Ada yang ngasih ini, ada orang di antara orang Muhajirin itu ada yang enggak punya rumah. Enggak punya makanan, enggak punya istri, enggak punya anak, ngemper di masjid kayak gini nih, ngemper di masjid. Namanya Ashabu As-Suffah. Nah, setelah itulah terjadinya perjanjian. Ini aja poin 1 sampai 16 enggak saya baca. Intinya Muhajirin dan Ansor bersatu mengadakan perjanjian saling menopang, saling mencintai, gitu loh intinya. Paham ya? Ya, terus setelah itu muncullah hadis-hadis tentang persaudaraan seperti ya itu tadi afsussalam wa atimut ta'am, berikan makanan, sambung tali kekerabatan tadi itu loh. Sama juga hadis yang berbunyi la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu wa wa'ikahu, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Tidak, seorang muslim adalah orang muslim yang orang Islam adalah yang mana orang Islam lainnya itu terjaga dari atau terhindar dari apa? selamat dari kejahatan lisannya, tangannya. La yu'minu ahadu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani, orang mukmin dengan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan. Artinya banyak hadis dari Nabi yang berkaitan tentang apa? Saling apa? Bersaudara, saling mencintai, saling memberi itu loh, untuk menopang persahabatan tadi. Dan yang terakhir nomor tiga yang dilakukan Nabi adalah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Itu menunjukkan cerdasnya Nabi. Itu Nabi itu sudah bisa memperkirakan bahwa ini nanti potensi terjadi apa? Terjadi konflik. Maka di awal-awal Rasulullah sudah mengadakan perjanjian sama orang Yahudi. Intinya Yahudi punya agama sendiri, Islam punya agama sendiri, tidak boleh saling menyakiti, dan dua-duanya harus saling mempertahankan kota apa? Madinah, hidup damai. Sudah ada zaman itu. Kalau orang, kalau ngajari umat Islam toleransi itu, oh diajari umat Islam toleransi. Ya, sebelum ada PBB, hak asasi manusia, Islam sudah ngerti itu. Jangan ajari Islam toleransi. Oh, kalian ngomong toleransi, mau kemarin kalian menjajah kita 350 tahun, kok ngomong toleransi? Paham? Orang Amerika, orang Eropa datang ke Australia, kaum aborigin dibunuhi oleh mereka. Kok sekarang ngomong hak asasi manusia? Orang Eropa datang ke Amerika, membasmi kaum apa? Suku apa? Indian. Kok sekarang ngomong toleransi, ngomong hak asasi manusia? Islam aja diajari toleransi, sudah paham. Kecuali sih gak paham, ya ono memang kalau sih gak paham, ya ada. Tapi sejatinya Islam yang sesungguhnya sudah mengajarkan apa? Toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu silakan, gak kita ganggu kok. Itu sudah kita paham itu. Cuman jangan nyemplung ke situ. Ya, kita punya agama ya kita di sini. Mereka punya agama di sana, ya di sana. Gak usah kita ikut ke situ. Paham ya? Adapun masalah sosial kita sering menghormati dalam artian tasamuh, bukan menghormati ibadah mereka, bukan. Sosial maksudnya. Ya kalau kita punya tetangga kita itu misalnya butuh kita bantu meskipun dia itu orang non muslim, ya kita bantu. Itu dalam urusan apa? Sosial. Dan Nabi sudah mengajarkan itu. Nabi itu menjenguk anak kecil Yahudi yang sakit. Masih ingat kisahnya kan? Sudah diajarkan pokok-pokok ajaran toleransi sama Nabi itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya cucu ganteng, putih bersih wajahnya seperti Nabi, Hasan namanya, Hasan bin Ali. Ada lagi satu laki-laki anak kecil hitam keriting. Namanya siapa? Usama bin. Dua-duanya dicintai Nabi, dirangkul Nabi, dipeluk Nabi, dua-duanya atau ditaruh di depan Nabi dan Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku cinta keduanya, cintailah keduanya." Itu yang satu keriting hitam, yang satu putih bersih. Sudah diajarkan Nabi ketika mereka masih mempermasalahkan. Bahkan kemarin Amerika ajur-ajuran. Amerika kemarin gara-gara orang kulit hitam dibunuh. Belum selesai mereka masalah itu. Islam sudah selesai. Belasan abad yang lalu diajarkan sama Rasulullah. Bilal itu loh, orang hitam legam diberi kemuliaan. Ya, suaranya dilantunkan di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram ketika Fathu Makkah. Sudah selesai Islam urusan kayak gitu-gitu. Ya, jadi Islam adalah menjunjung tinggi toleransi. Itu sudah diajarkan Nabi ketika Nabi. Jadi Nabi sudah tahu, ini ada orang Yahudi, berarti harus dikelirkan mulai sekarang, gitu loh. Lakum dinukum waliyadin, kamu punya agama silakan. Kita di sini punya agama, kita nggak boleh saling memusuhi, kan gitu kan? Kita harus bersatu untuk mempertahankan kota apa? Madinah jika ada serangan dari luar. Dan nanti ternyata tiga-tiganya berkhianat. Siapa tiga-tiganya? Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tiga-tiganya berkhianat. Bagaimana pengkhianatannya? Nanti, masih lama. Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Oke, insyaallah pada pertemuan akan datang nanti kita jelaskan setelah kejadian ini yang paling dekat adalah perang Badar. Ya, nanti insyaallah kita akan ada perang-perang kecil itu enggak terlalu penting untuk diceritakan, ya sekilas saja, dan nanti ada perang Badar, ya. Semoga bermanfaat ikhwatal iman. Dan ini ada perang kecil penyebab perang Badar. Ya, ada perang kecil yang menjadi penyebab perang apa tadi? Ya, diantaranya nanti akan kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.